Bismillahirrahmanirrahim. Man hafidhal hadith falyaqra. Tapi untuk pengumuman panitia yang kemarin, panitia daurah kemarin, nanti Badar Isya berkumpul di ruang tamu. Nah, panitia daurah bulan kemarin. Nah, besok kita datang tamu insyaallah subhanahu sekitar 5 ustaz yang sepuluhan dari tempat. Mungkin juga rombongan ikhwah yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari al-Ju'fi rahmatullahi ta'ala. Babur rukub wal-tidaf fil-hajj. Bab tentang mengendarai dan membonceng dalam ibadah haji. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Abdullah bin Muhammad man yadhkuru al-musnadi al-ju'fi Abdullah bin Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-musnadi al-ju'fi lakarna fi ma madha anna masyayikh al-Imam Bukhari min man yusamma bi Abdullah Muhammad arba' indayanu sebutkan Abdullah Muhammad Ainda Nu'man dari Nganjuk ada 4 semua Masyayikh Bukhari. Ainda Akbar yang pertama Abdullah Muhammad Al-Musnadi Al-Ju'fi Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Al-Kufi. Abdullah bin Muhammad bin Asma Al-Basri Abdullah bin Muhammad bin Abil Aswad Al-Basri. Nah, ada 4 di sini semua Masyayikh Bukhari, tapi kalau diitlakan Abdullah bin Muhammad berarti Al-Musnadi Al-Ju'fi. Al-Ju'fi Al-Bukhari min al-Bukhara di Rusia, negara Rusia atau Uni Soviet sekarang. Wa huwa tufiya bi al-Bukhara, dia meninggal juga di Bukhara. Ini Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-Musnadi al-Ju'fi. Dinisbatkan kepada Musnadi karena beliau mencari hadis yang enam dengan musnad. Jadi dikumpulkan hadis misalnya hadis Aisyah, semua hadis Aisyah dan hadis Abi Hurairah, semua hadis Abi Hurairah. Ini namanya musnad. Berbeda dengan kitab Sahih Bukhari. Di sini disebutkan min abwab al-fiqhiyah, dari bab-bab fiqhiyah. Demikian pula kitab Riyadhus Shalihin, Umdal Ahkam. Ini semua disebutkan sesuai dengan bab-babnya, bukan musnad. Berbeda dengan musnad Imam Ahmad, musnad Sa'ib Rahawi dan lain-lainnya. Ini disebutkan misalnya yang pertama musnad Abu Bakar, karena yang paling utama. Setelah itu musnad Umar, setelah itu Utsman, Ali dan seterusnya. Ada juga disebutkan dari sisi yang banyak meriwayatkan, yaitu Abu Hurairah. Sebutkan semua hadis Abu Hurairah. Setelah itu hadis Abdullah bin Umar. Wah kata. Hadatsana Wahb bin Jarir. Wahb bin Jarir bin Hazim. Abu Abbas Al-Basri. Hafiz, dia banyak hafalannya. Hadatsana Abi. Man Abu? Jarir bin Hazim. Wasiqah. Lakin ikhtalata qabla mautihi. Wa uladuhu hajabuh. Walidzalika la yadur ikhtilatuhu. Dia adalah seorang yang siqah. Namun sebelum meninggal terjadi ikhtilat. Ikhtilat bagi kha. Bedakan antara mukhtalid dan ikhtilat dengan apa? Taghayyur. Mukhtalid wa mutaghayyir. Kalau ikhtilat yashbihul junun, menyerupai gila. Kalau taghayyur muqaddimah. Muqaddimah al-junun. Di sini Jarir bin Hazim mukhtalid qabla mautihi. Akan tapi anak-anaknya membentengi. Artinya dia tidak boleh lagi untuk mengajarkan hadis, sehingga tidak memberikan madarat ikhtilat yang terjadi pada beliau. Karena setelah itu beliau tidak menyampaikan hadis. Anak-anaknya melarang. Orang kalau sudah ikhtilat, orang gila, seperti orang gila, kadang ucapannya sembarangan, tidak tepat. Kadang yang sebelumnya hafal sudah banyak terjadi kerancuan. An Yunus wa Yunus bin Yazid Al-Aili Abu Yazid Al-Madani wa huwa min asbatin nas fi Zuhri. Berkali-kali sebutkan indah jamil. Sebutkan asbatun nas fi Zuhri. Anda Hamzah asbatun nas fi Zuhri. Sufyan bin Uyainah. Siapa lagi? Ma'mar. Uqail. Shu'aib. Al-Qarnain tambah Malik. Ada berapa kita sebutkan kemarin? Ada 6. Coba diulang lagi yang terakhir. Uqail. Sufyan bin Uyainah. Shu'aib. Ma'mar. Yunus. Malik. Mim ada 2. Ma'mar, Malik. Yunus, Uqail. Sufyan bin Uyainah, Syu'aib bin Abi Hamzah, Asbatun Nas bin Zuhri, Yunus bin Yazid Al-Aili, Abu Yazid Al-Madani, Anis Zuhri, berkali-kali Az-Zuhri, Ada Umar, siapa namanya Az-Zuhri? Udah berapa ratus kali ya sebutkan. Az-Zuhri, Az-Zuhri, siapa namanya? Gak ingat Utsman, indah. Muhammad bin Muslim, teruskan. Bin Ubaidillah, bin Abdillah, Abu Bakar Al-Qurasi. Dia sebutkan juga banyak ucapannya. Anda Hanan, sebutkan ucapan Az-Zuhri. Al-Tisam Sunnah Najah. Anda Ilyas, apalagi Mubarak Al-Anaim Tijan Al-Arab. Anda Ibrahim, Ida tol majlis kali syaitan nasib. Kalau lama majlis, syaitan punya andil. Anda Rizki, Minallahi risalah, Al-Rasul balag, wa anil taslim. Tayyib, anda Rasyad, anda Za, nasya'tu wa nalulam wa la mali. Aku hidup dan masih kecil, tidak memiliki harta, tidak menghalangi enam seorang untuk terus mencari ilmu walaupun tidak memiliki harta. Rata-rata para imah dulu orang fukara, masyakin, su'bah, al-amas, nam az-Zuhri, al-Uza'i, dia nam dalam keadaan yatim, Abu Hurairah, dan lain-lainnya banyak sekali. Yang kaya seperti Al-Layth, Malik. Nah, An Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, Abu Abdullah, Amya fi akhirhi, buta di akhir hayatnya. Ubaidullah bin Abdullah, ahadu fuqaha sab'ah. Sebutkan fuqaha yang sab'ah ini. Anda Abyan, sebutkan syairnya untuk mudahkan ini. Anda Abdul Rahman, yang berkali-kali yang Sufyan, anda bagaimana bunyi syairnya ini? Anda Imam, banyak yang tidak ingat. Matin, Hafiz, anda Sa'id Abu Bakar, Sa'id Abu Bakar Sulaiman Kharijah. Idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin, riwayat Imam Malik bin Al-Mini Kharijah. Faqulhum Ubaidullah Harbatu Qasim, Sa'id Abu Bakar Sulaiman Kharijah. Tujuh fuqaha sab'ah. Ini dulu kalau zaman saya mobil sering diulang-ulang. Suruh berdiri yang hafal. Ali bin Abbas wa Abdullah bin Abbas, Abul Abbas, lukiba bihabril ilm, tintanya ilmu, ada lagi menjuluki dengan bahrul ilm, lautan ilmu. Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma faqih fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia agama, ajarkan tafsir. Ta'wil di sini diartikan tafsir. Ketika Rasulullah meninggal, Abdullah bin Abbas waktu itu umurnya berapa? Abdullah bin Abbas itu umurnya berapa? Sekecil. Nanti aku laka Hamzah 10 tahun. Masih kecil. Ketika mendebat orang Khawarij, Indah Hasan umurnya berapa? Waktu itu dia sendiri berhadapan dengan 6.000 orang Khawarij. Hah? Saya menyebutkan 27. 6 kurang 2 tahun. 27. Jawab sendiri menghadapi 6.000 orang Khawarij. Dibantah hujannya satu persatu. Yang kembali 2.000, yang 4.000 tetap tidak mau kembali, akhirnya diperangi oleh Ali bin Thalib dan para sahabat yang lain. Terkabulkan doanya Abdullah bin Abbas, walaupun masih muda, dijadikan orang duduk di majlis syura, majlis permusyaratan Umar bin Khattab. Suatu hari Umar menguji, karena ada sebagian sahabat yang menganggap ini masih anak kecil. Diuji dengan firman Allah, idza jana sallahi wal fath. Mereka tidak menjawab. Kemudian Umar bertanya, ha kata Abdullah bin Abbas, qala hal ajal Rasulullah SAW, a'lamahu lah. Ini kematian Rasulullah SAW, beliau sudah enam. Jadi Allah sudah memberitahu kepadanya. Artinya ajalnya dekat. Tatkala manusia berbondong-bondong masuk Islam, disitulah pertanda kematian Rasulullah SAW. Dan Umar membetulkan ucapan Abdullah bin Abbas. Bahkan dia termasuk banyak meriwayatkan. Telah kita sebutkan, ia belajar Al-Quran kepada siapa di Kalimantan? Ayah Luqman. Telah lewat penyebutannya. Dari Ponorogo. Dari Arif Endang. Ayah Tuba. Ubaidan. Zaid bin Thabit. Tatkala Zaid bin Thabit meninggal, bagaimana ucapan Abdullah bin Abbas? Siapa yang ingat? Ada masih ingat? Man sarrahu ayang dura ila dhihabil ilm fahakadha dhihabuhu. Barang siapa yang menginginkan melihat hilangnya ilmu, maka demikianlah hilangnya. Dengan meninggalnya Zaid bin Thabit, sekretaris Rasulullah SAW, penulis wahyu. Nah, dan juga menulis mushaf. Anna Usamah radhiyallahu kana ridfan Nabi SAW. Bahwasanya Usamah membuncelam min Arafah ilal Muzdalifah, dari Arafah menuju Muzdalifah. Thumma arda fal fadl min Muzdalifah ila Mina. Kemudian Rasulullah membuncengkan Fadl, Fadl bin Abbas, dari Muzdalifah menuju Mina. Fakilahuma, qala fakilahuma, keduanya maka lam yazal Nabi SAW yulabbi. Rasulullah SAW senantiasa bertalbiyah hatta rama jamratul Aqabah, sampai beliau melempar jumrah Al-Aqabah, batu kecil. Nah, namakan jumrah Al-Aqabah. Dan tanda lebih ya, telah lewat penyebutan apakah bagi perempuan disunnahkan untuk mengeraskan suaranya. Jumhur menyatakan tidak, untuk perempuan tidak. Tapi Ibn Hazm menyatakan disunahkan walau marrah, sunahkan walaupun sekali mengangkat suaranya. Dan raji adalah pendapat jumhur ulama bahwa untuk wanita tidak disunahkan untuk mengeraskan suaranya ketika melakukan talbiyah. Ada lagi yang menyatakan kalau itu di kerumunan para wanita, yang demikian tidak mengapa selama tidak didengar oleh kaum laki-laki. Nah, dari sini jelas ada perbedaan antara kaum laki-laki dan perempuan dari sisi talbiyah. Tentang taghtiyah al-udhunain, menutup dua telinga, apakah bagi kaum laki-laki dibolehkan demikian? Akhilaf juga. Nah, Balisan al-Hanabilah menyatakan tidak boleh. Nah, tidak boleh untuk menutup kedua telinga, karena mereka berdalilkan bahwasanya al-udunan minar ras, telinga itu bagian dari kepala. Dalam itu ada khilaf tentang kesahihannya. Syafi'i mengatakan tidak mengapa bagi kaum laki-laki untuk menutup kedua telinganya. Ya rajih adalah pendapat Hanabilah, tidak boleh menutup kedua telinganya. Adapun perempuan bagaimana? Tutup telinganya? Ditutup apa ditutup? Ditutup. Ini juga ada perbedaan. Tentang taghtiyah al-wajh, menutup wajah bagi kaum laki-laki, apakah demikian boleh? Jumhur mengatakan tidak boleh juga. Berbeda dengan Imam Malik wa Ahmad wa Abu Hanifah, menyatakan tidak mengapa untuk menutup wajahnya. Yang rajih juga pendapat jumhur ulama. Adapun berkaitan dengan wanita, sebagai penyebutan Ummu Salamah, kunna idza marna birijal sadalna wa idza mudayyan kasyafna, kami kalau melewati kaum laki-laki kami turunkan lengan kerudung-kerudung kami, kami tutup wajah-wajah kami. Kalau kami sudah melampaui, melewati, selesai dari melewati kaum laki-laki, kami buka lagi wajah-wajah kami. Ini bagi perempuan yang rajih juga ditutup wajahnya, tapi dengan memakai khimar yang langsungan itu, yang menutup. Tentang lubsul kufazain, memakai sarung tangan, pendapat pertama pada jumhur tidak boleh memakai sarung tangan. Misalnya ada pendapat Atha wa Tsauri, Abu Hanifah mengatakan boleh. Atha, Tsauri, Abu Hanifah. Rajih pendapat jumhur secara umum tidak boleh memakai al-kufazain, laki-laki itu belum perempuan. Bagaimana caranya? Tentunya memakai baju yang panjang, karena ada baju perempuan yang panjang yang bisa menutup. Atau kalau khawatirkan nanti timbul fitnah, ya menutup apa? Telapak tangannya. Tentang al-iktihal, memakai celak. Ada dua pendapat juga, jumhur membolehkan. Yang lainnya mengatakan tidak boleh. Di berkaitan iktihal. Wasam raihah. Masalah berikutnya tentang mencium lam. Bau yang harum di sini. Jumhur mengatakan boleh, sedangkan yang Malik mengatakan makruh. Mencium bau yang harum seperti mencium bau minyak wangi. Ini berapa permasalahan? Taip, telah berlalu pertanyaan sekarang. Mustafa, larangan bagi kaum laki-laki, pakaian-pakaian dilarang apa aja? Baju berjahit. Nah, pakai peci menutup kepala. Secara umum peci ataupun topi, kerudung, dalam khimar, imamah. Demikian pula apa? Isabah, burnus, yang menutup kepala, apa lagi? Tadi hafal hadisnya enggak tadi? Coba tadi hadisnya hafal apa enggak? Baca coba. Enggak hafal? Apa yang enggak boleh hendak ridho? Tadi hafal hadisnya enggak tadi? Hafal coba, ha? Al-Qumus Al-Amaim Sarawilat Al-Baronis Al-Khifaf. Di sini ada yang disebutkan sudah. Nah, di situ disebutkan larangan-larangannya. Sudah sebutkan bahasan kemarin juga. Muhammad ini santai sekali ini. Kalau kita terpaksa memakai khuf, bagaimana caranya? Muhammad, saya sebutkan kemarin, ada di hadis ini juga. Ada di nganjuk kacamata. Kalau kita tidak ada sandal adanya khuf, apa yang kita perbuat dengan khuf tersebut? Ada di hadis sebelumnya kita. Muhammad, dipotong yang mana? Dari atas. Kemudian dari atas. Yang kurang jelas. Jawabannya masih kurang jelas. Umar. Bagaimana kalau kau punya khuf aja, tidak punya sandal? Nanti kalau melakukan ibadah haji. Entah Pak Haji Umar. Zulfa. Dipotong-potong yang mana maksudnya? Sampai mana batasannya? Nah, sudah ada di hadis ini sebutkan. Sana. Indah Hasan. Muhammad Taufik. Coba tadi perhatikan hadisnya. Zubair. Nah, sampai di bawah mata kaki. Nah, asal nyelak bain di bawah mata kaki. Telah kita sebutkan perbedaan antara khuf dengan sandal. Awal kemarin Hamzah, antara khuf dengan sandal. Kalau khuf apa? Melebihi mata kaki, menutup mata kaki. Kalau sandal di bawah mata kaki. Ini kalau kalian misalnya pakai sepatu yang tinggi seperti sepatu tentara misalnya atau sepatu hansip, itu masuk di mana? Masuk di na'al al-khuf. Masuk di khuf di situ. Walaupun sepatu itu masuk di khuf, jadi tidak mengapa kalian mengusap khuf, ya, sepatu yang tinggi tadi, selama itu menutup mata kaki. Soal yali anda Ibrahim, kaifa tatun nas ila makramah wa lam yatlub al-ilm manil qail anda taslah Allahu barak. Bagaimana manusia menginginkan mendapatkan kemuliaan selama ternyata dia tidak mencari ilmu? Kalau ingin mulia, mencari ilmu, tahu mana yang hak, mana yang batil, tahu syariat Allah. As-su'al, wa lam yu'ti ad-din illa man yuhib. Allah tidak memberikan agama kecuali kepada orang yang Allah cintai. Entah, menhadithi man. Sering tidak sebutkan. Entah, ayat al-Wahhab, wa lam yu'ti ad-din illa man yuhib. Man yadkuru hadithi man hadithi Abdullah bin Mas'ud. Taib, sering disebut juga mayuridillahu bi khairan yufaku fiddin. Ini hadithi man bin Abbas. Saya menyebutkan Muawiyah, man salaka tariqan yatamisu fiya ilman sallallahu alaihi wa sallam ilal jannah. Ayat Habib, ini sudah dihafal belum? Sudah. Hadis iman. Abi Hurairah. Wa inal alim la yastaghfiru man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil ma wa hatta an-namlah fi juhriha. Min hadithi man Abi Darda rawat tabran al-hawu Abu Dawud Tirmizi. Ini usahakan bilang sering dimurajaah karena banyak fawaid yang telah kita ambil. Sekali lagi nanti untuk yang kemarin panitia hanya berkumpul pada Isya ini. Baik, bilahuna.